silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Nah, silakan. Barang siapa yang ditanya telah disiksa gitu. Tersiksa. Tersiksa. Manu kisyal hisab uzib, barang siapa yang disidang oleh Allah dia akan tersiksa. Bagaimana kita tidak tersiksa? Kita aja kalau bukankah ente telah melakukan itu sudah suatu yang memalukan. Tatkala kita diingatkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang orang yang berdosa kemudian bertobat. Dia berdosa, melakukan kemaksiatan, ya, bumi jadi saksinya, malaikat mencatat amalannya, ya. Makanya dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Hari tersebut hari kiamat tatkala bumi menyampaikan kabarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya bumi menjadi saksi dengan apa yang segala kita lakukan, di antaranya kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap tempat yang kita melakukan maksiat, di situ bumi akan menjadi saksi. Jika seorang kemudian bertobat, dia melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang memalukan, melakukan hal yang sangat dibenci. Kita ini subhanallah, ikhwan, dosa kita banyak, ya. Makanya perkataan apa Muhammad bin Wasi', "Law kana lidzunubi ra'iha, ma jalasa ilaihi ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk sama kita. Dosa misalnya tidak menjaga pandangan, baunya bau busuk, sini bau telur busuk, dosa ghibah baunya ini, terlalu banyak bau yang keluar dari tubuh kita. Hanya sekarang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dosa-dosa kita. Sekarang kalau orang sudah bertobat dengan maksiat, terhadap maksiat yang dilakukan, khilaf di antara para ulama, apakah kemaksiatan tersebut akan dihapuskan oleh Allah seakan-akan tidak pernah terjadi atau tidak? Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Dosa yang pernah kita lakukan akan dinampakkan oleh Allah meskipun sudah diampuni. Menampakkan itu saja sudah sangat memalukan bagi kita. Coba kalau kita ketemu ustaz kita, kamu dulu pernah, itu memalukan meskipun dia sudah maafkan. Tapi itu sudah memalukan, apalagi jika ya kemudian ternyata tidak dimaafkan. Oleh karena munaqasyah saja sebelum diazab sudah merupakan azab. Barang siapa yang disidang, entah dia masuk surga atau masuk neraka, dia sudah tersiksa. Karena persidangan perkara yang mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dia akan senang. Ya. Masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tapi kalau kita diberhentikan oleh Allah kemudian mulai dihisab, dicek amalannya satu persatu, siapa yang tidak tegang tatkala itu? Makanya barang siapa yang disidang oleh Allah, dia akan tersiksa. Maksudnya seperti itu. Bukan disiksa apa? Belum, setelah itu baru ada siksaan. Setelah sidang itu baru kemudian ada siksaan, neraka atau surga, itu setelah sidang. Sewaktu kita mengerjakan ibadah umroh, cukup sekali saja dikerjakan atau bisa dikerjakan berulang-ulang sampai berkali-kali selama kita di Mekah? Masalah ini apakah boleh mengulang-ulangi umroh setelah di Mekah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW hanya berumrah seumur hidup beliau hanyalah 4 kali. Dan beliau kapan berumrah? Tatkala beliau keluar bersafar meninggalkan kota Mekah. Misalnya dalam perang, kemudian tatkala balik perang beliau sengaja untuk berumrah. Beliau tidak pernah sengaja untuk tinggal di Mekah kemudian pergi ke daerah halal, karena di Mekah ada yang namanya daerah halal dan daerah haram. Daerah halal itu di luar daerah haram, seperti Arafah, kemudian Ju'ranah, kemudian Tan'im. Itu semuanya daerah-daerah halal. Seorang yang ingin umrah, bagi penduduk Mekah, tatkala ingin umrah maka dia menggabungkan antara daerah halal dengan daerah haram. Karena umrah maknanya ziarah. Oleh karenanya mereka harus keluar ke daerah halal untuk kemudian apa? Untuk kemudian masuk ke daerah haram. Ini demikian penjelasan para ulama. Meskipun Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah sengaja melakukan demikian, sengaja untuk pergi ke daerah halal kemudian apa? Umrah. Tapi dia kapan tatkala umrah? Tatkala dia keluar safar kemudian balik melewati miqat baru kemudian dia umrah. Akan tapi sebagian ulama berdalil dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang tatkala sampai di Mekah kemudian dia ingin umrah, maka Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, saudara laki-lakinya Aisyah, mengantarkan Aisyah untuk pergi ke Tan'im, kemudian melaksanakan umrah. Dari sini, ada sebagian ulama mengatakan boleh melakukan umrah, meskipun berulang-ulang, akan tapi tidak dikatakan sunnah. Ini pendapat banyak ulama ya, ulama sekarang. Sebagian ulama mengatakan hukumnya bid'ah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka tatkala umroh atau hajian mereka tidak ulang-ulang umroh tersebut. Adapun yang dilakukan oleh Aisyah itu karena Aisyah tidak sempat menggabungkan antara umroh dengan haji ya. Sehingga Aisyah kemudian menangis ingin punya umroh sebagaimana sahabat-sahabat wanitanya yang lain yang mereka menggabungkan antara haji dan umroh. Karena Aisyah tatkala haid dia tidak bisa menggabungkan antara haji dan umroh, tidak bisa haji kiram. Oleh karena Nabi SAW mengizinkan Aisyah untuk umroh karena dia belum umroh, baru hajian doang, belum umroh. Dan itu pun ditemani oleh Abu Bakar, oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar tatkala menemani Aisyah, dia tidak mengulangi umroh, hanya menemani doang, tidak umroh bersama Aisyah karena dia sudah umroh, karena dia sudah haji dan sudah umroh. Adapun Aisyah belum umroh, makanya diizinkan oleh Nabi untuk umroh tatkala itu dari Mekah. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak dikatakan sunnah dianjurkan untuk mengulang-ulangi umroh tatkala kita sudah di Mekah, sudah umroh kemudian umroh lagi, tidak dianjurkan. Akan tetapi bagi siapa yang hatinya rindu ingin umroh, ada orang sebagian seperti sebagaimana Aisyah, dia ingin umroh ya, maka kata mereka tidak mengapa, hukumnya boleh, namun tidak sunnah. Seperti ibarat mana, boleh enggak seorang baca Quran tatkala menjelang maghrib? Ya boleh-boleh saja, tidak dilarang, tapi tidak dikatakan ada sunnah membaca Quran sebelum maghrib, seperti itu. Jadi saya katakan bahwasanya masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan hanya dianjurkan, dan saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya hukumnya hanyalah dan ada yang mengatakan dibolehkan namun tidak dianjurkan. Bahwasanya hukumnya dibolehkan namun tidak dianjurkan. Alhamdulillah ibadah banyak, tatkala kita di Mekah bisa kita tawaf dan itu disepakati hukumnya sunnah tanpa harus umroh. Kita tawaf, kita berdoa, sholat di Masjidil Haram, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak perlu mengulang-ulangi umrah. Karena kalau laki-laki ingin mengulangi umrah, pertama dia lakukan, dia menyelisih sunnah, karena sunnah seorang gundul. Tatkala dia ingin mengulangi umrah, dia hanya cukur sedikit. Akhirnya dia cukur sedikit, kemudian umrah cukur lagi sedikit. Padahal Nabi SAW tatkala umrah, beliau cukur gundul. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu berlaku untuk penduduk Mekah saja, apa untuk kami jual? Apanya itu yang bolak-balik umrah? Enggak, ini pertanyaan kepada penduduk apa? Penduduk yang datang dari luar ya. Kalau penduduk Mekah, mereka balik umrah tadi menggabungkan antara daerah halal dengan daerah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sengaja umrah kecuali setelah keluar dari ya. Ada beberapa orang juga ada membadalkan umrah setelah dia umrah ini, dia niatkan lagi untuk badal umrah si pula. Tadi kembali kepada hukum tadi ya. Ada yang mengatakan para sahabat pun demikian, mereka datang dari jauh, mereka datang dari Madinah menuju apa? Mekah, safar yang sangat jauh ya. Safar yang sangat jauh. Tapi mereka tidak ngulang-ngulang umrah. Mereka juga punya ibu, mereka juga punya saudara yang meninggal. Mereka tidak ulang-ulang. Namun kita melihat kepada keumuman hadis yang dibolehkan seorang mengumrahkan orang lain sebagaimana seorang bolehkan untuk menghajikan orang lain. Dari situ tidak dikatakan sunnah. Tapi seorang melakukan silakan, tidak dilarang. Sampai sekarang sunnah membadalkan itu bukan sunnah. Ada orang datang, ya Rasulullah saya ingin menghajikan, silakan kata Nabi. Tapi Rasulullah tidak ada penganjuran. Rasulullah tidak ada penganjuran. Kebanyakan salaf mereka menghajikan diri mereka sendiri. Ada yang berhaji 70 kali untuk diri mereka sendiri. Ada pun orang tua mereka doakan. Kecuali kalau orang tua berwasiat, saya ingin dihajikan. Nah itulah cerita, menjalankan wasiat orang tua. Tapi kita sendiri apa anjuran untuk dari inisiatif kita sendiri untuk menghajikan orang tua itu tidak jadi masalah bentuk birrul walidain, tapi tidak ada anjuran khusus karena dalam hal ini ada ibadah yang lain seperti mendoakan ke orang tua, bersedekah atas nama orang tua, dan boleh kita berhaji namun tidak dikatakan sunnah ya, sehingga jangan terkesan bahwasanya harus seakan-akan sunnah. Enggak, silakan, tidak dilarang. Dia sudah umrah ingin mengumrahkan orang tua, kalau hati kita tidak tenteram kecuali dengan itu, silakan, tidak jadi masalah. Khawatirnya terkesan seperti itu, seakan-akan saya berdosa sudah sampai sini tidak umrohkan orang tua. Ini kita khawatirkan, ada pikiran-pikiran seperti itu. Zikir pagi dan petang sudah ditetapkan waktunya. Bagaimana kalau kita terlambat, lupa karena hal waktu, apakah kita tetap berzikir setelah maghrib? Iya, tidak jadi masalah. Ingatnya setelah isya, zikir petang, ya zikir setelah isya. Ya, bagusnya sore menjelang maghrib nggak jadi. Tapi kalau seorang lupa setelah maghrib tidak menjadi masalah. Seorang lupa lagi setelah isya juga tidak jadi masalah. Karena kalimat masa, al-masa itu mencakup asar dan juga di malam hari. Mencakup asar dan juga di malam hari. Oleh karena tatkala seorang mengatakan ya Rasulullah ramaitu wa qad amsaitu, saya melempar jamarat tatkala sudah mencapai waktu masa. Rasulullah menjelaskan berarti lempar di malam hari juga boleh. Karena al-masa dalam bahasa Arab itu mencakup ba'da asar dan juga di malam hari. Mohon diberi petunjuk tentang dalil bahwa doa orang yang zalimi itu dikabulkan. Apa kategori dizalimi? Mohon disebutkan contohnya. Ya, contohnya seorang suami poligami, istri pertama tidak diperhatikan. Ini bentuk kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hendaknya kalian takut dengan doanya orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah batasan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathu da'watin yustajabna la syakka fihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga doa yang pasti dikabulkan tidak diragukan, di antaranya doaul mazlum, doaul musafir, doaul walid alal walad, itu doa orang yang dizalimi, doa orang sedang bersafar, dan doa orang tua yang mendoakan kejelekan bagi anaknya. Ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang dizalimi dia berhak untuk mendoakan kejelekan bagi orang yang mendzaliminya. Akan tapi ini bukan perkara yang mulia. Yang lebih utama adalah maafkan. Ya. Yang lebih utama adalah memaafkan. Dan ingat, tatkala dia dizalimi, maka jangan dia berlebihan dalam berdoa. Misalnya ada orang yang mendzalimi dia, mencaci maki dia di hadapan banyak orang, kemudian dia merasa terzalimi, maka kemudian dia berdoa, ya Allah, matikanlah orang itu dalam keadaan kafir ya Allah. Ini jangan. Ya, Allah mampuskanlah dia dengan azab yang sangat pedih. Ini zaliman lebih daripada apa yang dilakukan sama kita. Oleh karenanya kalau kita dizalimi, kalau kita ingin balas, kalau kita maafkan itu yang terbaik. Ya. Kalau kita maafkan itu yang terbaik, karena akan mengurangi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita. Tapi kalau kita ingin balas dendam, ya kita berdoa, ya Allah, apa namanya, ikoplah dia, hukumlah dia sesuai dengan apa yang pantas bagi dia. Jadi kita serahkan hukumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ditanya seperti itu. Ketika saya lagi menerjemahkan Syekh Abdul Razak, dia mengatakan, ya Syekh, saya pernah dizalimi seorang, kemudian saya berdoa, ya Allah, matikan dia segera, kemudian mati betulan. Saya berdosa enggak? Jadi benar-benar emosi kemudian berdoa agar orang tersebut dimatikan oleh Allah. Intinya kita boleh mendoakan orang yang mendzalimi kita, akan tapi maafkan lebih baik. Allah ta'ala bisawab. Ketika masuk dalam masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Bagaimana jika kita masuk masjid dan sudah mendapati sholat berjamaah sedang berlangsung? Bagaimana sikap kita? Apakah langsung berjamaah atau tahiyatul masjid dahulu? Kalau sudah idza uqimatish sholat fala sholata illa idza uqimatish sholat fala sholata illa maktubah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama qala, jika sudah ditegakkan sholat, sudah diikomatkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah." Ya. Makanya para ulama khilaf bagaimana dengan orang yang sedang sholat sunnah tiba-tiba qomat, apakah dia lanjutkan ataukah dia putuskan? Ya. Yang rajih bahwasanya dia putuskan. Kemudian dia masuk dalam sholat berjamaah karena dia berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya. Kecuali kalau memang tatkala qomat dia sudah tahiyatul akhir, tinggal sedikit maka dia sempurnakan baru dia masuk dalam jamaah tersebut. Adapun tahiyatul masjid, kalau sudah iqamat maka tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada salat qabliyah, tidak ada salat yang lain kecuali salat fardu bersama jamaah tersebut. Apakah ada adab memotong kuku? Allah alam ya, apakah ada hari tertentu? Ana enggak tahu, pernah dibahas oleh ustaz yang lain oleh. Ana enggak tahu. Yang jelas tinggal dipotong saja, dibersihkan. Kalau kotor, ini kalaupun ada adabnya berkaitan dengan sunnah. Tapi intinya setiap ada seperti hari-hari kita pingin sholat Jumat, maka kita bersihkan diri kita sebelum melaksanakan sholat Jumat. Apakah ada sunnah-sunnah di hari-hari yang lain? Allah Allah, mana tidak tahu. Mana tidak tahu. Ini juga ada pertanyaan ustaz, apakah asar berikut ini sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Aku khawatir terhadap suatu masa yang roda kehidupannya menggilas keimanan. keimanan hanya tinggal pemikiran, wallah ta'ala mana enggak tahu tentang asar ini apakah sahih atau tidak dan di kitab mana, ana tidak tahu, wallah ta'ala lebih salah. Doa apa yang sebaiknya kita baca untuk anak yang sudah meninggal dunia? Wallah ta'ala besok, anak tidak tahu ada doa khusus tentang anak yang sudah meninggal dunia. Tapi kita doa secara umum kebaikan untuk anak kita di dunia, agar Allah, kalau anak kita sudah meninggal dalam keadaan dewasa, kita berdoa agar Allah maafkan dosa-dosanya dan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Itu saya doa, sering doakan anak kita. Adapun doa khusus bagaimana, saya tidak tahu doa tersebut. Wallah ta'ala besok. Demikian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.